بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Pada majelis yang pertama telah kita singgung sebab-sebab seseorang itu berubah. Kenapa dia berubah? Pada kesempatan majelis yang kedua kita lanjutkan kembali penyebutan beberapa asbab, walaupun tidak semuanya, dikarenakan al-asbab kathirah. Barakallahu fikum. Di antara sebab dia berubah ialah terjatuh pada sikap al-hulu, sikap melampaui batas. Barakallahu fikum. Al-ghulu di sini umum meliputi al-ghuluwu fil ashas, melampaui batas di dalam memuliakan, mengagungkan seseorang sampai pada tingkat takdis, kultus individu. Baik terkait dengan para anbiya wal mursalin seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, atau pada orang-orang salihin, atau pada para ulama, melampaui batas di dalam mengagungkan mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, sampai pada tingkat takdis, mengkultuskan mereka. Dari sikap ghulu seperti ini akan memunculkan yang namanya at-ta'assub, sikap fanatik. Namanya asabiyatul ashas, fanatisme individu, fanatisme tokoh. Akan melahirkan yang namanya at-taqlidul a'ma, taklid buta kepada seseorang dengan tanpa hujah. Barakallahu fikum. Ini semua dikarenakan sikap al-ghulu, sikap melampaui batas pada seseorang. Melahirkan asabiyah, melahirkan at-taqlidul a'ma. Juga melahirkan poin yang ketiga, al-wala'us-syakhsi. Al-wala'us-syakhsi wal-bara'us-syakhsi. Al-wala' wal-bara' yang dibangun di atas individu seseorang tadi. Cintanya karena fulan, bencinya karena fulan. Berwala' kepada orang lain karena si fulan, bara' kepada yang lain karena si fulan. Bukan karena Allah, bukan dibangun di atas Islam wa sunnah. Tiga poin ini, barakallahu fikum, adanya asabiyah, adanya taklidul a'ma, adanya al-wala wal-bara as-sakhsi yang sangat sempit, memunculkan yang namanya al-hizbiyah. Memunculkan yang namanya al-hizbiyah. Barakallahu fikum. Karena tiga itu merupakan arkanul hizbiyah. Ini dikarenakan al-hulu. Dalam Islam, barakallahu fikum, dikecam tindakan hulu ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kalian jangan melampaui batas dalam menyanjungku sebagaimana kaum Nasara melampaui batas dalam menyanjung Nabi Isa. Saya seorang hamba, katakan Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Syahidnya pada kata-kata la tutruni. Itu pada Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh. Apalagi pada yang lainnya. Ketika ada sebagian sahabah yang mengatakan kepada beliau, ya sayyidana wa bin sayyidina, ya khairina wa bin khairina, wahai syahid kami, wahai putra syahid kami, wahai yang terbaik dari kami, putra terbaik dari kami. Beliau menyanggah, menutup celah-celah ke arah sana. Beliau mengatakan, qulu biqaulikum, wa la yastahwiyannakum syaitan. Silakan kamu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, dan jangan sampai setan menyimpangkan kalian. Ditutup pintu dan celah-celah ke arah sana. Jangan sampai melampaui batas dalam memuji, menyanjung, mengagungkan, menghormati. Bahkan seorang nabi, kalau sampai pada tingkatan ghulu atau takdis kultus individu. Apalagi terkait dengan selain nabi. Barakallahu fiik. Takdisul ashas atau al-ghulu fil ashas ini merupakan sifatnya al-Yahud wa Nasara. Yahudi pada Uzair, Nasara pada Isa alaihi wassalatu wassalam. Jatuh pada ghulu. Barakallahu fikum. Juga meliputi semua bentuk al-ghulu. Al-ghulu fid din. Tadi yang al-ashas, yang kedua al-ghulu fid din. Sikap melampaui batas dalam beragama. Ghuluun fil aqidah. Ghulu dalam perkara aqidah. Ghuluun fil afkar. Dalam fikrahnya. Ghuluun fi barakallahu fikum fil ibadat. Fil muamalat. Dalam semua bidang agama. Yang diistilahkan dengan ekstremisme dalam agama. Ini juga merupakan sebab orang itu menyimpang barakallahu fikum. Dikecam dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Ibnu Majah wa ghairihi dan dia hasan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din." Hati-hati kalian dari sikap ghulu dalam perkara agama. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, sikap ghulu dalam perkara agama. Ini semua ikhwan termasuk sebab orang itu berubah. Ketika sampai pada tingkatan ghulu, baik ghuluun fil ashas, atau ghuluun fid dini umuma. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya, dari asbab, asbab at-taghayyur inhiraf. Kita sebutkan secara global, dikarenakan masih banyak mau kita angkat dalam pembahasan ini, ikhwan. Di antaranya ialah mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan asbab ketergelinciran dan penyimpangan. Kemudian barakallahu fikum al-ibti'ad anil ajwa al-imaniyah fatratan tawilah, jauh dari nuansa-nuansa keimanan dengan waktu yang cukup lama. Nuansa keimanan ialah ilmu syar'i. Nuansa keimanan ialah lingkungan yang soleh, yang baik, yang bagus. Nuansa keimanan al-ikhwah, teman-teman ikhwah yang saleh, al-sunnah salafiyin. Nuansa keimanan, nuansa-nuansa ibadah, nuansa-nuansa ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Termasuk nuansa keimanan ialah mendekati atau dekat dengan profil-profil yang menjadi panutan. Baik para ulama, atau para duat, atau kaum salihin, para salihin, dan yang lainnya. Ini namanya al-ajwa al-imaniyah. Termasuk sebab orang itu bisa berubah dengan cepat bahkan. Ketika dia jauh dari nuansa-nuansa iman. Jauh dari ilmu. Jauh dari lingkungan yang saleh. Jauh dari para ikhwah. Jauh dari para ulama, para masyayikh, para asatidah. Jauh dari barakallahu fikum amal. ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi dia dengan waktu yang cukup lama, sangat membahayakan. Akan cepat dia berubah, barakallahu fikum. Itu yang terjadi pada orang-orang Bani Israel, diabadikan di Al-Hadid ayat yang ke-16. Termasuk sebab penyimpangan ialah mujalasatul asyrar. Majelis bersahabat, berteman dengan orang-orang jelek. Jelek pada akidahnya, pada manhajnya. Yani hizbiyun, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul fitnah, ahlus syubuhat. Atau jelek pada perilakunya, tingkah lakunya, orang-orang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat. Atau yang buruk akhlaknya. Dia bermajelisnya, bersahabatnya, bertemannya dengan mereka-mereka ini. Ini akan sangat cepat merubah keadaan seseorang. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Masyhur di kalangan kamu sekalian, barakallahu fikum. Nama ikhwan. Termasuk barakallahu fikum, sebab kenapa dia berubah, ialah ad-dunia. Yang ini akan kita bahas secara khusus dengan versi yang lain terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, dikarenakan ini merupakan termasuk inti atau asas perubahan pada seseorang, tidak hanya menimpa awamun nas, tapi juga menimpa seringkalinya pada orang-orang yang memiliki ilmu. Kita tunda dan dia akan dirinci insyaallah taala. Ala kulli hal, barakallahu fikum, kathir. Al asbab kathir jiddan. Kenapa dia berubah? Asbabnya sangat banyak. Terkadang pula, barakallahu fikum, dikarenakan kondisi. Kondisi masa zaman dia hidup. Terutama di akhir-akhir masa, di akhir zaman. Dia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Sehingga susah bagi dia untuk istiqamah. Gampang terpelanting, gampang berubah. Hidup di zaman fasad an-nas fihi. Di masa-masa kerusakan umat padanya. Rusak pada akidah mereka, tauhid mereka. Rusak pada ibadah mereka. Pada akhlak muamalah mereka. Zamanul fasad. Sehingga dia gampang terpelanting. Barakallahu fikum. Juga ketika dia hidup di masa-masa ghurbah. Di masa-masa keterasingan Islam dan sunnah. Bahkan hidup di masa-masa keterasingan salaf. Marasalaf, barakallahu fikum. Ini juga membuat dia gampang terpelanting, barakallahu fikum. Sehingga terkadang sikonnya, kondisi yang dia ada di tengah-tengahnya, barakallahu fikum. Asbab kathirah. Ini semuanya disampaikan, dan masih banyak lagi yang lain, untuk evaluasi diri kita masing-masing. Jangan merasa aman dari penyimpangan. Jangan merasa aman dari perubahan kepada perkara yang jelek. Selalu kita waspada, selalu kita berhati-hati, selalu kita muhasabah, dan selalu meninggalkan asbab tadi dan mengerjakan asbabul istiqamah. Sebab-sebab istiqamah di atas bimbingan yang benar, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, perkara yang tidak kalah penting diangkat di sini adalah terkadang sebuah fitnah, sebuah syubhah, sebuah penyimpangan, sebuah kesesatan sudah sangat jelas penyimpangannya. Sudah sangat gamblang batilnya. Wadihun butlanuha. Al-haq dalam bab tersebut wadihun kasyams. Al-haq juga begitu jelas, begitu gamblang kayak matahari. Para ulama'una qad takallamu wa bayanu. Para ulama as-sunnah, para ulama al-kibar telah menjelaskan, telah berbicara. Al-haq wadih. Jelas al-haqnya, jelas bimbingan al-haqnya. Jelas pula penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jelas pula batilnya. Pada kenyataannya, barakallahu fikum, di sana ternyata masih ada orang yang geming pada penyimpangannya, kekeh pada penyimpangan dia. Masih juga di atas penyimpangannya, kebatilan-kebatilannya. Walaupun telah nampak jelas betapa jahatnya fitnah tersebut, betapa jeleknya syubhatnya dia, penyimpangan dia, betapa al-haq telah nampak. Ternyata dia yatamada fil batil. Terus di atas batilnya dia. Ada yang seperti itu. Dan ini penting untuk diketahui sebabnya. Kalau yang pertama, kenapa dia berubah? Sekarang, kenapa dia kekeh pada kebatilannya? Jawabannya, barakallahu fikum, al-asbabu kathiratun adidah. Jawabannya, asbabnya cukup banyak. Saya nukilkan dua poin yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau tulis dengan tangan beliau sendiri pada tanggal 3 Dzulhijjah tahun 1429 Hijriah. Berarti hampir 10 tahun yang lalu. Tulis dimasukkan dalam situs Sahab dan yang lain-lainnya. Asbabut tamadi fil batil. Beliau mengatakan asbabut tamadil mar'i fil batili ba'da bayanihi lahu adidah. Sebab seseorang itu kekeh pada kebatilannya, padahal sudah dijelaskan kepada dia ini perkara batil, perkara yang menyimpang, perkara yang sesat. Al-haq demikian, gamblang. Kekeh dia. Bergeming dia. Tidak pernah berubah. Asbabnya banyak. Minha. Di antaranya adalah hubbus sultati wat tasaddur. Hubbus sultati wat tasaddur. Dikarenakan dia cinta kedudukan dan suka terdepan. Harus di muka dalam semua hal. Ini barakallahu fikum syai'un minad dunia. Secuil dari urusan dunia. Dan saya katakan tadi yang paling berbahaya. Orang itu berubah karena dunia. Orang kekeh pada batilnya karena dunia. Wa dunia amma. Umum yang namanya dunia. Harta benda, dunia. Cinta kedudukan dan jabatan, dunia. Mencintai ketenaran, syuhrah, dunia. Senang dengan pengikut yang banyak, dunia. Senang sanjungan, pujian, dunia. Semua yang terkait dengan umur, duniawiyah, barakallahu fikum. Perempuan, dunia. Anak, dunia. Dunia. Ini sebab. Dan yang paling menonjol dari semua tadi, hubbur riyasah, hubbut tasaddur wassultah. Cinta kedudukan dan jabatan. Harus dia, tidak boleh yang lain. Di depan harus dia, tidak boleh yang lain. Hati-hati. Beliau menyebutkan athar dari Ibrahim bin Adham rahimahullah. Kata beliau, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Tidak akan pernah jujur kepada Allah seseorang hamba yang mencintai ketenaran. Kalau dia suka ketenaran, suka syuhrah, tidak bakal jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam As-Siyar ala bin Nubala Al-Dhahabi rahimahullah. Abu Nu'aim al-Asbahani rahimahullah menyatakan wallahi. Ini Abu Nu'aim. Abu Nu'aim mengatakan wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir riyasah. Sungguh demi Allah, tidaklah binasa orang yang binasa melainkan karena cinta kedudukan, hubbur riyasah. Ini dinukil oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Abu Nu'aim, bukan Asbahani, Abu Nu'aim Fadl bin Dukain, barakallahu fikum. Ini pertama ikhwan, barakallahu fikum. Dunia urusannya ikhwan, masalih duniawiyah. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, ada kemaslahatan yang diinginkan di situ, ada kemaslahatan yang hendak dia capai di situ. Kenapa dia meninggalkan para ulama kibar? Maslahat duniawi ada di situ. Teman-teman dia ada di situ. Kehidupan dia ada di situ. Maisyah dia ada di situ. Atau memang dia cinta kemasyhuran, cinta ketenaran, cinta riasah dan segala macam. Harus ana, harus saya. Al-wala wal-bara dibangun di atas dasar ana, harus saya. Na'udzubillah. Ini yang banyak. Ini yang sering kita bawakan dalam Al-Quranul Karim di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum menjelaskan tentang ulama usu. Ulama-ulama yang jahat, yang jadi menyimpang, yang disimpangkan oleh syaitan, disebabkan sebabnya ialah yang pertama dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'ahawa famathaluhu kamathalil kalb. Dia menyimpang padahal mengerti ayat, mengerti syariat, dikarenakan dia telah menghujam ke perut bumi, dan yang kedua mengikuti hawa nafsunya. Yang pertama kali disebutkan adalah dunia. Terjangkiti penyakit cinta dunia. Baru yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Syubhat dimunculkan untuk mengayomi dunianya tadi. Barakallahu fikum. Juga untuk perhatikan dalam satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fitnah yang begitu dahsyat, orang-orang yang terpelanting dalam fitnah yang menjual agamanya dengan dunia. Badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradhim minad dunya. Dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Hendaklah kalian bersegera beramal mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin sorenya kafir, atau sorenya mukmin paginya dia kafir. Beliau menyebutkan asbabnya dia masuk dalam perkara fitnah. Ya bi'u dinahu bi'aradhim minat dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Antum mencermati fitnah pertama di dalam Islam sampai sekarang ini tidak lepas dari satu ini. UUD, ujung-ujungnya dunia. Kayaknya sering saya ulang gini ya. Ude. Sering ya, dikarenakan demikian kenyataannya. Mungkin di awal tidak kelihatan. Begitu terbongkar fitnahnya, oh ternyata ada UUD-nya juga. Tak terbayangkan warahmatullahi. Fitnah Khawarij. Yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Apa urusannya ya? Dunia, kekuasaan. Yang mereka cari, al-hukum. Hakimiyah. Kekuasaan. Barakallahu dunia ikhwan. Barakallahu fikum. Sampai yang sekarang ini, yang terakhir kali ini, yang paling akhir ini ikhwan. Mungkin tak terbayangkan sebelumnya, ternyata urusannya juga UUD. Tidak lepas dari yang namanya dunia. Dunia umum tadi ikhwan. Barakallahu fikum. Begitu barakallahu fikum vulgarnya menyampaikan fitnah di tengah-tengah salafiyin, ternyata ada unsur dunianya. Ada unsur dunianya. Yang digandeng ahlu dunia, yang biasa memberikan ta'awun dunia dengan bil mal, dengan harta dan segala macamnya, tapi intervensi terkait dengan perkara dakwah. Barakallahu fikum. Adanya sekian banyak klaim-klaim, tuduhan-tuduhan, dan segala macam. Dunia. Ujung-ujungnya adalah dunia. Barakallahu fikum. Sehingga ini yang perlu diwaspadai. Dan selalu diingatkan, bukan berarti kita tidak senang dunia. Manusia cinta dunia. Tetapi jangan sampai kita terpelanting dalam fitnah karena dunia. Barakallahu fikum. Apalagi awamun nas, jangan membahas mereka asli jual agama. Kalau mereka ya kan, bisa murtad dari Islam karena dunia. Tapi ini bahas, ini merupakan sebab yang menimpa kebanyakan ahlul ilmi, yang punya ilmu. Para masyayikh, para ulama, para tulabul ilm, para duat, para asatidah. Terpelanting dalam fitnah, bahkan kekeh dalam fitnahnya. Hati-hati, ada maslahat dunia di balik itu. Di balik itu. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Kenapa dia kekeh pada kebatilannya? Dikarenakan cinta as-sulta wa tasaddur, mencintai dunia, kemasyhuran, jabatan, dan segala macamnya. Yang kedua, kata Syekh Al-Bukhari, iyala al-istikbaru wal-iba'u an qaburil haq. Sombong dia, gengsi dia, enggan dia menerima al-haq dari lawannya. Dari lawannya. Barakallahu fikum. Asbabnya juga sangat banyak kenapa dia menerima al-haq, enggak mau menerima al-haq. Bisa jadi dikarenakan al-haq dibawa oleh orang yang di bawahnya. Dia anggap rendah orang tersebut, dia merasa tinggi hati. Atau al-haq itu dibawa oleh orang yang selama ini dia berseteru dengannya, tergesekan-gesekan sebelumnya dengan dia, enggak mau dengan dia, yang penting bukan ente. Atau dikarenakan pada al-haq tadi enggak ada maslahat dia di situ. Sehingga dia memilih yang batil. Banyak. Intinya tidak mau gengsi menerima kebenaran. Ini yang membuat dia kekeh pada kebatilannya. Beliau menukil atsar dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Kata Ibn Uyainah, "Laisal 'aqilu alladhi ya'rifu al-khaira wasyarr. Innamal 'aqilu alladhi idza ra'a al-khaira ittaba'ahu wa idza ra'a asy-syarra ijtanabahu." Bukanlah orang yang akil, yang cerdas. Seseorang yang mengenali ini baik, ini buruk. Bukan itu. Bukan semata-mata itu. Tetapi yang namanya orang akil, yang cerdas, ialah seseorang yang bila melihat kebaikan, diikuti. Melihat kejelekan, ditinggalkan, dijauhi. Adahul akil. Kalau dia ngerti ini al-haq dibuang, adah bukan akil. Al-batil diikuti, ada bukan akil. Al-akil dia tahu, al-haq diikuti. Tahu, al-batil ditinggalkan. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan tentang sebab sa'adah dan syakawah. Sebab orang bahagia dan sengsara. Beliau mengatakan, min alamati sa'adati wal falah. Di antara tanda-tanda orang beruntung dan berbahagia. Saya terjemahkan langsung. Setiap kali atau manakala bertambah ilmunya, bertambah tawadhu'nya dan kasih sayangnya. Bertambah amalnya, maka bertambah rasa takutnya kepada Allah. Bertambah usianya, bertambah umurnya, maka semakin berkurang, semakin habis ambisi dunianya. Setiap kali bertambah harta bendanya, dia semakin bertambah derma, semakin bertambah dermawan. Setiap kali dia bertambah kedudukannya, pangkatnya di tengah-tengah masyarakat, dia semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat dengan kaumnya, tawadhu kepada mereka, dan menunaikan hajatnya mereka. Ada alamatus sa'adah. Wa alamatus syaqawah, kata beliau, dan tanda-tanda kebinasaan seseorang, setiap kali bertambah ilmunya, tambah sombongnya, tambah takaburnya, tambah sesatnya. Setiap kali bertambah amalnya, semakin bertambah ujubnya, bangga diri, merasa dirinya masya Allah. Semakin bertambah umurnya, bertambah ambisi dunianya. Semakin bertambah hartanya, semakin bakhil. Semakin tinggi martabatnya, kedudukan dia, maka semakin bertambah sombong dan congkaknya. Adalah untuk syakawah barakallahu fikum. Ini semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Sebagian kaum berbahagia dengannya, sebagian kaum yang lain sengsara karenanya. Intinya, ketika dia menolak al-haq yang wadih, yang gamblang, membuat dia kekeh pada batilnya, dan itu merupakan alamatus syakawah. Alhamdulillah. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani Al-Utmi Al-Muallimi, ya ikhwan, dalam kitab beliau Al-Qaid ila Tashihil Aqaid, ditahqiq sama Syekh Al-Albani rahimahullah di halaman yang ke-12 dan ke-13, menerangkan kepada kita kenapa orang itu susah sekali mengakui kebenaran. Kenapa orang itu susah sekali mengakui al-haq? Padahal jelas di depan dia ini al-haq. Kenapa kok susah dipegangi, susah diakui, terus bergeming pada perkara batilnya dia? Kenapa? Beliau menyebutkan ada 4 poin. Yang pertama kata beliau, ayyaral insanu anna i'tirafahu bilhaq yastalzimu i'tirafahu bi annahu kana 'alal batil. Seseorang insan kadang memiliki pandangan, kalau dia mengakui al-haq, maka konsekuensinya dia mengakui dulu di atas perkara batil. Kalau dia mengakui al-haq ini, maka konsekuensinya dia harus mengakui dulu dia salah, dulu dia batil. Tidak mau dia. Gambarannya kata beliau, ada seseorang warakallahu fikum, dia tumbuh kembang, tumbuh besar dewasa pada sebuah akidah atau sebuah madhab atau sebuah pendapat yang dia dapatkan dari gurunya, dari ustadznya, dari syekhnya, dan dia yakin itu hak, akidah hak, madhabnya hak, pendapat yang hak, dan itu dia pegangi sekian lama. Ternyata setelah itu jelas bagi dia ini perkara batil. Tabayyana lahu annahu batil. Dengan berjalannya waktu ngerti ini perkara batil, maka dia berat sekali untuk mengakui ini yang hak, yang dulu saya batil. Hati-hati, ini merupakan waswas syaitan. Ada gengsi di situ. Dunia lagi, ya. Itu di hati dia. Kalau saya mengakui ini benar, berarti saya batil dong. Gak bisa. Allahul musta'an. Hati-hati. Barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan, termasuk dalam bab ini ialah ketika bapak-bapak dia dahulu, moyang-moyang dia dahulu, atau ulama yang dia ikuti pada suatu pendapat, suatu tariqah madhab, ternyata setelah itu jelas gamblang batilnya, maka dia punya pandangan yang aneh. Kalau saya mengatakan itu salah dan ini yang hak, berarti mereka ini orang gak beres, orang yang kurang. Saya pun juga orang yang gak beres, orang yang kurang. Gak bisa. Gak bisa itu. Sekali lagi, gengsi muncul di situ. Kiber muncul di situ. Barakallahu fikum. Hati-hati. Yang kedua kata beliau, sebab kenapa dia susah sekali mengakui al-haq. Ini yang sering saya utarakan sebelumnya. Beliau mengatakan, ayyakuna qad sara lahu fil batili jahun wa syuhratun wa ma'isyah fayashuqqa alaihi an ya'tarifa bi annahu batil fatadhhaba tilka al fawaid. Yang kedua ini yang saya katakan UUD tadi itu. Belum mengatakan bisa jadi sebabnya dia sudah memiliki kedudukan, memiliki kemasyhuran, ketenaran, dan ma'isyah hidup pada perkara batil tadi. Hidupnya di situ. Dia makan, dia minum, menghidupi keluarganya, ya di situ. Dia diorangkan, dimuliakan, ya di situ. Dia mendapatkan pangkat, kedudukan, ya di situ. Dia masyhur, tenar, ya di situ. Dijelaskan ini perkara batil, Pak. Disampaikan ayat, wa ahadith, wa keterangan para ulama, gamblang, jelas, al-haq itu enggak di situ. Punya kamu itu batil. Ini yang sangat memberatkan. Belum mengatakan sangat berat bagi dia untuk mengakui dia batil. Kalau dia mengatakan batil, akan hilang semua poin-poin tadi. Semua faedah tadi. Bayangan dia, waduh, mangan apa ini? Ya, gimana saya hidup nanti? Ini sudah zen, sudah Masya Allah, ini sudah menjadi raja di sebuah tempat, penguasa di sebuah tempat. Dan kalau saya mengatakan saya batin, akan hilang semuanya nanti. Bagaimana diriku? Bagaimana istriku? Sudah punya istri lebih dari satu lagi. Ada segala macamnya. Gimana ini? Di hati kecilnya. Akhirnya dia kekeh pada batilnya karena khawatir hilang duniawiyah tadi. Ujung-ujungnya dunia. Barakallahu fikum. Sudah kedengaran adzan di sekolah terlebih dahulu. Salat ba'da salat diteruskan kembali poin yang ketiga dari kalamnya al-muallimi al-yamani rahimahullahu taala insyaallah taala. Sebentar cukup, alhamdulillahirabbil alamin.